Oke, Tasya panggil Mas Gary. Ayo pacarku. Mas Gary Mahesa. Iya, Beb. Beb. Susuri senja kotamu. Terima kasih. Setiap lama ku menunggu. Lampu jalan membawa langkahku. Terima kasih. Mencarimu di manakah kau kasihku? Di manakah kau berada? Di manakah kau kasihku? Aku lagi di sini, Mas Gary. Kau masih di sana? Aku di sini. Kamu belum datang sini? Aku udah di sini kok. Mas Gary, biar gak capek kita duduk aja di mana ya. Oke deh. Ayo.